الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Apa yang dimaksud dengan al-isti'adzah? Naam. Ahmad. Naam. Talabu al-a'udz. Meminta penjagaan, pemeliharaan, perlindungan. Wahuwa al-himayah minal makruh, permintaan supaya dilindungi dari berbagai macam hal yang tidak disukai, yang tidak diinginkan, yang dibenci. Ini al-isti'adah. Dan al-isti'adah terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi empat. Yang pertama Abu Salman. Nah, al-isti'adah al-masyru'ah. Nah, wahyal ibadah yang disyariatkan. Seorang muslim yang senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dia berlindung kepada Allah, tanda bahwasanya dia selalu bergantung, menunjukkan kerendahan dirinya, betapa butuhnya dia kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dari berbagai macam hal-hal yang dikhawatirkan, baik hal tersebut terjadi sekarang atau yang akan datang, baik yang dikhawatirkan itu bahaya yang sifatnya kecil ataupun bahaya yang sifatnya apa? Besar, bencana, bala. Maka dia senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul a'udhu bi rabbil falak. Kul a'udhu bi rabbin nas. Naam. Kemudian yang kedua. Naam. Jidan. Naam. Ini poin yang keberapa itu? Yang kedua. Al-isti'adzah dengan sifat, di antara sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama a'udhu billah, aku berlindung kepada Allah. Yang kedua dengan menggunakan sifat, di antara sifat-sifatnya Allah, di antara sifatnya Allah izzah, maha mulia. Maka dia mengatakan a'udhu bi'izzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah adalah berfirman, berbicara, kalam. Sehingga dia mengatakan a'udhu bi kalimatillah. Nah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk isti'adzah yang disyariatkan, isti'adzah yang dihukumi ibadah, menggunakan sifat di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki wajah, maka dia mengatakan a'udhu bi wajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. A'udhu biridhaq, aku meminta perlindungan dengan ridhamu. Salah satu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Naam. Haji apa? Rayyan. Isti'adha apa? Bil amwat. Al-isti'adha bil amwat, dengan mayit-mayit yang di dalam kuburnya, atau kepada makhluk, tapi makhluk itu enggak ada. Aku berlindung kepadamu wahai wali fulan, dia enggak ada di depan mata dia, dia di tengah-tengah laut. Berlindung kepada tuan guru yang ada di daratan. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya syirik. Ini hukumnya syirik akbar karena dia meyakini makhluk-makhluk tersebut memiliki kekuatan di muka bumi, maka memberikan hak rububiyah kepada makhluk-makhluk itu merupakan ainus syirk. Naam. Dan ini banyak, banyak sekali, terlebih lagi di zaman kita. Nah, beristiazah, minta perlindungan kepada jin. Nah, kemudian membawa sesajen, kurban kepada jin tersebut supaya bisa memberikan penjagaan kepada dirinya, anak-anaknya, atau janin yang dikandung istrinya. Nah, begitu pula minta perlindungan kepada roh halus, makhluk gaib, atau roh leluhur. Nah, ini ritual fenomena kesyirikan yang ada di masyarakat kita. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir. Nah, Bu Syarifah. Nah, beristiazah, minta perlindungan, nah, kepada makhluk, tapi makhluk itu mampu, dia ada, bukan mayit, nah, dan dia hadir, bukan gaib. Nah, atau berlindung kepada tempat. Nah, diserang binatang buas, dia lari masuk ke dalam satu rumah, atau naik ke atas perbukitan. Nah, maka dia berlindung kepada tempat-tempat tersebut. Ini hukumnya boleh. Nah, Fadhal bos, mana bos? Nah, Fadhal Zidan. Nah, nah. Kemudian Syekh melanjutkan kepada contoh ibadah yang keberapa ini? Ke-12. Nah, yang ke-12 yaitu dalilul isti'adzah, mengenai perkara al-isti'adzah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 9, idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu sekalian memohon pertolongan kepada Rabbmu, memohon pertolongan kepada Tuhanmu untuk dimenangkan, agar supaya mereka diberikan pertolongan daripada musuh kaum musyrikin. Fastajaba lakum, lalu diperkenankan bagi kalian, diijabahi permintaannya, istighosah mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh yang ke-12. Al-istighatsah ikhwani hafizakumullah, maknanya sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, lafaz bahasa Arab kalau diawali dengan alif, sin, dan ta, bimakna apa? Tolak permintaan. Istighatsah berarti talabul ghauts. Apa itu ghauts? Meminta pertolongan. Lebih detailnya yang dimaksud dengan al-istighatsah, al-inqath minasyiddati wal halak. Ditolong, minta diselamatkan dari penderitaan dan kebinasaan. Diselamatkan dari kebinasaan, penderitaan. Ya akhi, kok seolah-olah apa bedanya dengan isti'ana? Isti'ana meminta apa? Pertolongan. Istighatsah apa? Meminta pertolongan. Perbedaannya ikhwani afidhakumullah, istighatsah itu lebih khusus. Isti'ana lebih umum. Dari sisi maknanya saja sudah bisa kita fahami. Istighatsah minta ketika seseorang dalam keadaan sulit. mintanya itu dalam keadaan sukar, genting, keadaan darurat. Diselamatkan daripada kebinasaan, ataupun kejelekan yang sifatnya besar, penderitaan. Kalau isti'anah bisa dalam keadaan sukar, bisa juga dalam keadaan senang. Bisa dalam keadaan baik, bisa dalam keadaan buruk. Istighosa tidak. Berarti mana yang lebih khusus? Istighosa. Begitu pula isti'anah bisa dengan menggunakan apa? Amalan? Amalan? Amalan soleh. Tidak dengan istighosa. Isti'anah bisa dengan menggunakan amalan soleh. Seperti apa yang sudah berlalu? Beristi'anah dengan menggunakan amalan apa? Sholat dan sabar. Amal soleh kita dengan perantara itu. Kalau istighosa, enggak sembarangan. Jadi isti'anah lebih umum, lebih global, lebih universal. Istighosa lebih detail, lebih terperinci, lebih dalam, lebih khusus. Contoh saja ketika terjadi peperangan Badar, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab, hina nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin. Ketika Nabi melihat jumlah kaum musyrikin, jumlah mereka 1,000 orang. Jumlahnya ahlu tauhid, jumlahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in 313. 300 belasan orang. Dalam riwayat yang lain 319, 319. Secara kalkulasi apa? Kaimbang. Hitungan kasar kalah. Berapa kali lipatnya? Hampir 3 kali lipatnya. Tentu orang-orang musyrikin yang datang dari kota Mekah dengan perlengkapan yang lengkap, penuh full alat perang, kendaraan, perbekalan, mungkin tim medis mereka bawa. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam beristighosah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat, dakhala makhba'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemahnya. Wa rafa'a yadayhi, beliau angkat kedua tangan. Fastaqbala al-qiblah, beliau menghadap kepada kiblat. Sebab-sebab diijabahi doa beliau lakukan. Mengangkat tangan, menghadap kiblat. Nabi alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah, Allahumma anjis ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan apa yang kau janjikan. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, datangkan apa yang kau janjikan kepada aku. Berupa apa? Pertolongan. Berikan kepada kami. Intuhlik hadhil isaba min ahlil islam, la tu'bad fil ard. Kalau seandainya pasukanku ini binasa dari kalangan kaum muslimin, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. Habis sudah, tidak ada ahlu tauhid, tidak ada para sahabat, tidak ada ahlul islam, tidak ada yang melanjutkan estafet tali dakwah kalau pasukan ini binasa. Diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fama zala yastaghith, kata Umar, hatta saqata rida'uhu min 'ala mankibihi. Saking terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighasa sampai selendang beliau jatuh dari pundaknya. Surban jatuh dari pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Abu Bakar fa alqa biridaihi ala mankibai, Kemudian setelah itu datang Abu Bakar As-Siddiq, diambil surban yang telah jatuh, diletakkan kembali di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waltazamahu min waraihi. Abu Bakar terus menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga senantiasa di belakangnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, anjis ma wa'adta, anjis ati ma wa'adta. Berikan kepada kita pertolongan, janji. Bilangan enggak imbang. 3-1. Artinya satu orang harus melawan 3 musuh. Bahkan lebih. Maka sahabat yang cinta kepada nabinya berusaha untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka munasyadata rabbik. Sudah cukup wahai Rasulullah permohonanmu kepada Tuhanmu. Innallaha sayunjizu ma wa'adalak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan janjinya. Pasti memberikan permohonanmu. Pasti mengabulkan apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau minta. Maka setelah istighasah itu turunlah firman Allah yang disebutkan oleh muallif di ayat ini sebagai pendalilan mengenai istighasah, bahwasanya itu merupakan bagian daripada ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Anfal, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ketika kalian meminta beristighasah, pertolongan, supaya diselamatkan dari kegentingan. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Diijabahi kalian. أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ murdifin. Kami kirim kepada kalian, kami beri, kami utus bala tentara bantuan gak tanggung-tanggung dari kalangan para malaikat yang turut datangnya, turut menurut datangnya bergantian. Nah, dan memang benar prajurit Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para malaikat yang membantu para sahabat dan Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai kata Abu Dawud Al-Mazini, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ini la'atba'u rajulan minal musyrikin. Di peperangan Badr, aku mengintai salah seorang di antara kaum musyrikin. Li'adribau. Supaya aku pukul dia dengan pedangku. Diikuti. Ketika sudah dekat dengan orang musyrik yang dia incar, idh waqa'a ra'suhu qabla an yasil ilaihi sayfi. Tiba-tiba kepalanya jatuh. Tiba-tiba kepalanya terpenggal. Sebelum pedangku ini sampai di lehernya. Dia melepaskan hempasan pedang belum sampai ke tubuh orang itu, sahabat ini melihat kepalanya sudah jatuh duluan. Fa'araftu annahu qatalahu ghairi. Maka dari situ aku tahu musyrik tersebut dibunuh orang selain aku. Karena pedangnya enggak sampai. Fa'araftu annahu qatalahu ghairi. Aku pada saat itu mengetahui orang lain ternyata yang membunuhnya. Wala adri manhu, aku tidak tahu siapa dia. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tiada yang tahu prajurit Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dia. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan, ra'aitu rajulan min ahsanin nasi wajhan. Di peperangan Badr diriwayatkan, Ibnu Abbas meriwayatkan, ada seseorang yang tampan wajahnya, tidak dikenal karena bukan penduduk kota Madinah. Para sahabat enggak tahu. Orang tersebut tampan wajahnya. Dia berlari dengan menggunakan cemeti, memenggal kepala kaum musyrikin. Diceritakan kepada Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Dzaka Jibril." Itu adalah siapa? Jibril menjelma. Akhadha bi ra'si farasihi 'alaihi adatul harb. Yang datang dengan menunggangi kudanya dengan membawa perlengkapan perang diletakkan di leher kuda tersebut. Allahu Akbar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 123, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah." Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian di peperangan Badar, padahal pada saat itu kalian dalam keadaan lemah. Gak imbang bilangannya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian bersyukur. Nah. Kemudian ikhwani afidhakumullah, istighasah terbagi menjadi 4 macam. Klasifikasi al-istighasah macam-macamnya terbagi menjadi 4 poin. Macam yang pertama, al-istighasatu billah azza wa jal. Beristighasah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan amalan yang paling afdal dan yang paling sempurna. Beristighasah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memiliki segalanya. Maka kembali kepada Allah, meminta pertolongan di saat genting. Dan ini merupakan jalannya para nabi. Ini merupakan da'bur rusul, jalannya para rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan di mukaddimah. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ikhwani hafizakumullah, al-istighatha bil-amwat. Meminta pertolongan kepada mayit. Ini biasa dilakukan oleh ubadul kubur, para penyembah-penyembah kubur yang mengagungkan kuburan-kuburan para aulia. Nah, ini yang kedua. Atau istighatsah bil ahya ghairal hadirin al qadirin. Atau dia meminta istighasah kepada manusia, bukan mayit, hidup tapi enggak ada. Atau kepada makhluk yang enggak tampak. Sifatnya makhluk gaib. Seperti apa makhluk gaib? Bahkan malaikat sekali. Istighasah kepada malaikat, boleh? Enggak boleh. Apalagi istighasah kepada jin. Istighasah kepada syaitan. Ini merupakan kesyirikan syirkul akbar. Dan ini banyak sekali di kalangan masyarakat kita saat ini. Mereka diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak membuat sadar, enggak membuat insaf. Gempa bumi, tanah longsor, erosi, magma keluar. Gunung mengeluarkan larvanya, meletus, begitu juga lempengan-lempengan bumi bergerak, gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik, banjir bandang, angin topan di mana-mana. Yang mereka perbuat malah istighasah kepada penjaga gunung, istighosah kepada ratu pantai apa? Ratu pantai selatan, dengan menyembelih, memberikan kurban yang mereka sebut dengan sedekah apa? Sedekah bumi. Nah, atau apa? Unjuk ancak atau apa itu namanya? Nah, sedekah bumi atau apa? Atau sejenisnya. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita dan ini ainu syirk. Dan ini merupakan ainu syirk. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Naml, "Amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu syu' wa yakshifu su'." Siapa yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan mereka, wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan menjadikan kalian sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. A ilahum ma Allah, adakah Tuhan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali di antara umat manusia yang mengingat. Maka pada ayat ini tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk diistighosai dalam perkara-perkara yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kepada antum, pada hari kiamat kita butuh pertolongan. Bahkan dalam satu riwayat, annasyams tadnu ala ru'usil khalaiq qadra mil, matahari itu mendekat di atas kepala umat manusia, jaraknya cuma 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1,5 kurang lebih ya. Enggak sampai. Kurang lebih 1,5 kilo. Amat sangat dekat sekali. Sehingga umat manusia mereka mengeluarkan apa? Keringat. Faminhum man yasir ila qadamihi, di antara mereka yang keringatnya di telapak kaki. Ada di antara mereka yang keringatnya menuju ke paha. Wa yuljimuhul araku iljam. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, masing-masing sesuai dengan amalan mereka di muka bumi. Pada saat itu umat manusia butuh pertolongan. Fayatu adama awalul bashar. Maka mereka mendatangi, istighosah kepada Adam. Kemudian mereka beristighosah kepada siapa? Nuh, awalul rusul, rasul yang pertama. Kemudian mereka beristighosah kepada Nabiullah Ibrahim. Kemudian mereka beristighosah kepada Nabiullah Musa. Kemudian mereka beristighosah kepada Nabiullah Isa. Dan mereka beristighosah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini gimana ya khu? Katanya enggak boleh istighosah kepada mayit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Apa jawabannya? Gampang. Pada hari kiamat apa? Semuanya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini merupakan syubhat yang amat sangat rapuh sekali yang dipakai oleh ahlu tasawuf dan ahlul kubur yang mereka membolehkan istighasa dengan mayit. Nabi alaihi salatu wasalam dibangkitkan pada hari kiamat. Begitu pula umat manusia, kaum muslimin, kaum mukminin, mereka bangkit dari kuburnya masing-masing. Artinya umat manusia pada saat itu mereka apa? Hidup, bukan mati. Dan meminta kepada para anbiya yang mereka dianggap mampu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meminta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad meminta kepada Allah. Maka ini bukan merupakan dalil bolehnya beristighosah kepada mayit. Dan para anbiya di hadapan mereka bisa dilihat dan mereka mendengar. Artinya mereka hidup. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-istighathah bil-ahya al-alimin al-qadirin. Macam yang ketiga, Kalau yang pertama ibadah disyariatkan, yang kedua syirik hati-hati dijauhi. Adapun yang ketiga istighasah, minta pertolongan kepada manusia manusia tersebut mengetahui hadir ada bukan gaib dan dia mampu alal ighatsah, mampu untuk menolongnya, mampu untuk mengangkat saudara tersebut dari kesukaran dan penderitaan yang dia alami. Maka ini hukumnya apa? Boleh seperti kasus isti'anah. Maka ini boleh seperti halnya isti'anah. Di antara dalilnya kisah Musa yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 15. Sebagaimana Musa, kisah Musa yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Maka orang dari golongannya, dari golongan Musa, dari kalangan Bani Israel, meminta beristighasah kepada Musa untuk diselamatkan dari musuhnya. Pada ayat ini menggunakan lafaz apa? Istighasah. Fastaghathahu alladhi. Meminta pertolongan, minta supaya diselamatkan dari musuhnya. Nah, bala tentaranya Fir'aun. Maka Musa merasa mampu. Dia ada mengetahui. Dan Musa berkuasa, bisa untuk menolong hambanya, untuk menolong afwan, untuk menolong saudaranya. Nah, untuk menolong manusia tersebut. Fawakazahu Musa faqadha'li. Nah, maka Musa meninju musuh temannya. Ditinju oleh Musa, dipukul. Faqadha'li. Yang membuat orang tersebut meninggal. Artinya Musa memukul tanpa Musa mengetahui. Ternyata pukulan tersebut membuat orang tadi sampai meninggal. Nah, maka di ayat ini disebutkan dengan lafaz istighasah. Boleh. Dengan syarat kepada orang yang mampu ada mengetahui. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-istighasah bihayyin ghairi qadir. Beristighasah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dengan orang yang hidup, tapi orang yang hidup tadi tidak mampu. Tanpa sedikit pun keyakinan orang ini memiliki kekuatan tersembunyi. Manusia biasa. Tapi dia minta istighasah kepada orang yang dia enggak mampu. Nah, disebutkan contohnya tenggelam minta tolong kepada manusia yang dalam keadaan buntung tangan maupun kakinya. Mana bisa? Nah, minta tolong kepada seseorang yang dia mungkin untuk dirinya sendiri tidak bisa maksimal, apalagi kepada orang lain. Maka kata Syekh, fahadha lahwun wa sukhriyah, ini tindakan yang sia-sia. Tindakan yang tidak bermanfaat. Ini empat macam istighasah yang disebutkan oleh para ulama. Fadhallah. Sudah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullah melanjutkan pada contoh yang ke-13, yaitu mengenai adzabah, sembelihan, bagian daripada ibadah. Dalilnya di antaranya surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul inna salati wa nusuki," katakanlah, sesungguhnya solatku dan nusukku. Ketika sampai pada ayat ini berkata Sa'id ibn Jubair, ahli tafsir dari kalangan para tabi'in, Sa'id bin Jubair mengatakan an-nusuk huwa dzabh. Yang dimaksud nusuk adalah sembelihan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki," katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku. "Wa mahyaya wa mamati," kehidupanku kematianku lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Maka ayat ini menunjukkan sembelihan hanya kepada Allah. Wa minas sunnah, di antara dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih binatang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan dzabah maknanya secara istilah izhaqur ruh bi iraqatid dam, menghilangkan nyawa hewan ternak dengan mengalirkan darahnya. Ini maksud dengan dzabah, sembelihan. Izhaqur ruh, menghilangkan nyawa binatang ternak bi iraqatid dam, dengan mengalirkan darah. Ala wajhin makhsus, dengan cara dan tujuan tertentu. Dengan cara dan tujuan tertentu. Dzabah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dzabhun ada, sembelihan yang sifatnya kebiasaan, adat, atau mungkin bisa jadi keseharian. Macam yang kedua, dzabhun ibadah, sembelihan yang bersifat apa? Ibadah. Jadi ada ibadah dan ada apa? Ada wal ibadah. Macam yang pertama, yaitu ada, terbagi menjadi empat jenis. Ada wal ibadah. Jenis yang pertama ada, terbagi menjadi empat jenis. Jenis yang pertama, ikhwani hafizakumullah, lil akli wat tamattu. Hewan yang disembelih tujuannya untuk dimakan dagingnya, dikonsumsi. Dan ini hukumnya apa? Mubah. Dan ini hukumnya mubah. Karena hewan ternak merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang diciptakan untuk manusia, untuk kita. Disembelih untuk mengenyangkan perut anak Adam. Maka hukumnya apa? Hukumnya mubah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada kalian segala sesuatu di muka bumi, termasuk apa? Hewan, hewan ternak, bagi kita, bagi kalian, bagi umat manusia. Naam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sembelihan untuk menyenangkan hati orang lain. Liajli al-ifrah wasurur. Kalau yang pertama tadi untuk dimakan dagingnya, mubah. Yang kedua adalah untuk menyenangkan orang lain. Contohnya, seorang suami dalam satu waktu dia dapat rezeki, dia beli kambing atau dia beli ayam, kemudian dia sembelih untuk diberikan kepada istrinya, anak-anaknya, supaya anak-anak tersebut tidak melihat kepada jiran tetangga yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada mereka. Maka ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Supaya anak dan istri kita tidak menunggu pemberian orang lain. Nah, jangan sampai mereka meminta-minta. Maka dengan niat yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika ada orang yang baru selesai punya rumah baru, dia sembelih. Apalagi di ma'ahad kita banyak rumah-rumah baru. Nah, dia bagikan kepada tetangga-tetangga sebelah. Nah, sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Nah, ini bagian daripada apa? Al-ihsan, berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perbaiklah kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ila Allah surur tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah menggembirakan. Nah, menyenangkan. Engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ini amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Begitu pula sebaliknya. Membuat tetangganya merasa risih. Membuat tetangganya merasa gak nyaman dengan perilaku dia, sikap dia. Nah, ini merupakan amalan-amalan yang tercela. Karena amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kegembiraan kau masukkan ke dalam hati saudaramu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, at-tabdhir, sembelihan yang dilakukan mutlak untuk berfoya-foya, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam sembelih. Nah, maka ini hukumnya apa? Haram, karena itu bagian daripada tabdzir, melampaui batas. Wala tubadzir tabdzira, janganlah engkau belanjakan hartamu boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin, orang-orang yang boros itu merupakan temannya syaitan. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang kaya raya dalam walimah-walimah mereka. Para raja, para sultan, para amir. Menyembelih 100 kambing, undangannya 50. Jadi satu ekor letakkan di atas nampan, yang makan 2-3 orang. Nah, akan patah hati para fukara wal masakin ketika melihat ini. Selebihnya apa? Akan mereka buang ke tempat sampah. Nah, maka ini merupakan amalan tercela dan berdosa. Ini sembelihan dari sisi apa? Kebiasaan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bertujuan untuk adzabah, sembelihan demi perniagaan. Untuk jual beli. Ini masuk pada jenis pertama. Nah, lilbi' wasyira', untuk muamalah. Dia sembelih, taruh di toko, siapa yang beli dikasih masing-masing sesuai dengan permintaan, 1/2 kilo, 1/4 kilo, 1 kilo. Nah, ini hukumnya apa? Mubah. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama Ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dari jenis atau macam yang pertama. Ada. Nah, terbagi menjadi empat jenis. Jenis yang pertama tadi apa? Naam, atau untuk konsumsi. Hukumnya? Mubah. Yang kedua? Untuk menyenangkan hati orang lain. Istrinya, suaminya, rumah tangganya, naam, ataupun tetangga. Ini hukumnya apa? Ibadah dan berpahala. Nah, dengan niat ini, walaupun itu masuk pada jenis yang pertama. Kemudian yang ketiga apa? Sembelihan untuk apa? Berfoya-foya, berlebih-lebihan. Hukumnya apa ini? Haram. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai pemborosan dalam harta yang tidak ada gunanya. Kemudian yang keempat, untuk berniaga, jual beli. Hukumnya apa? Mubah. Nah, maka tinggal jenis yang atau macam yang kedua, yaitu ibadah, nanti terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.